Sepanjang umur hidupku tak pernah ku rasakan cinta yang sedalam ini. Tak pernah ku alami beban rindu di hati padamu seorang kekasih. Tapi kenapa saat ini banyak yang mendekati, sulit ku buka hati, tapi padamu tercurang rasa ini. Izinkanlah diriku kasih untuk membahagiakan. Kau ragu, seluruh cintaku hanya untuk.